sebagai rasa syukur yang paling tinggi dan cara berterima kasih yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat seorang muslim dan muslimah menggerakkan organ-organ tubuhnya dengan 300 lebih persendian, ratusan lebih persendian, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah langkah cara yang paling tinggi, yang paling atas, sekaligus yang paling besar untuk mewujudkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-Nabi alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam ungkapan sebuah keterheranan di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan seluruh kewajiban dan ditambah dengan amalan-amalan di luar kebajikan itu, sampai pelaksanaan amalan di luar yang wajib seperti qiyamul lail membekas pada kaki beliau. Sudah melaksanakan segala-galanya. Lalu bekas ini ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lima sona'ta hadha ya Rasulullah waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau perbuat ini? Kenapa engkau lakukan seperti ini? Padahal dosa-dosa engkau yang telah lewat dan yang akan datang sudah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ini adalah pengolahragaan organ tubuh lahiriah dan batiniah kita melalui pintu ketaatan, sampai membekas hal itu di kaki beliau. Kenapa engkau lakukan ini, wahai Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau yang telah lewat dan yang akan datang? Dengarkan jawaban singkat dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku mau menjadi seorang hamba yang terbanyak di dalam berterima kasih, yang terbanyak di dalam mengungkapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawaban ini barakallahu fikum memberitahukan kepada kita bahwa semua bentuk gerak-gerik kita di dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah bentuk kesyukuran kita atau hamba yang paling tinggi kepada Allah. Dan kalau kita menyelami kembali, mendalami ibadah yang menjadi puncak dan gambaran dalam gambaran kesyukuran ini, ternyata nikmat pula dari Allah. Bagaimana ibadah ini menjadi sebuah nikmat, padahal ini menjadi gambaran kesyukuran yang paling tinggi kepada Allah? Coba kita buktikan. Pertama, Allah Azza wa Jalla yang menciptakan segala-galanya termasuk kita. Kedua, barakallahu fikum, setelah penciptaan manusia ini, Allahu Azza wa Jalla yang memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah. Allah yang menciptakan. Setelah itu Allahu Azza wa Jalla yang memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Ketiga, dalam pelaksanaan ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan setiap saat, hari berganti hari, kemudian malam, terus bergulir demikian, ternyata harus dengan bantuan dari Allah. Di sana harus ada pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang tidak akan mampu untuk membuka kebajikan, ketaatan, ibadah, sekecil apapun, tanpa ada bantuan dan pertolongan dari Allah. Dia yang menciptakan. Dia yang memerintahkan. Dia yang memberikan bantuan dan pertolongan dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Setelah seseorang mampu mewujudkannya, mampu melaksanakan ibadah dengan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, nilai hasil buah dari ketaatan dan keibadah tersebut Allah berikan kepada manusia. Allah peruntukkan kepada manusia itu sendiri. Allahu Akbar. Bukankah ini adalah nikmat di atas nikmat? Dia yang memerintahkan kita. Dia Allah yang membantu kita untuk melaksanakan. Dia yang menulis dan mencatatnya. Lalu dia yang akan mengganjarnya. Bukankah ini adalah nikmat? Barakallahu fikum. Tapi sekarang, berapa orang yang menjadikan ibadah ini sebagai nikmat? Berapa orang? Orang menjadikannya, oh ini tugas dari Allah. Setelah selesai melaksanakannya, wis selesai. Sudah lepas tugas. Padahal, yang namanya nikmat di saat ibadah itu dijadikan, dia akan cari sebagaimana dia mencari sesuap makan dan seteguk air. Dia cari. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, setelah kita tahu itu semua, kalau ibadah itu merupakan sebuah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, berkumpulnya kita di majlis ini sesungguhnya sebagai sebuah bukti bahwa kita ingin bernikmat-nikmat di atas ibadah. Kita bawa jasad ini sebagai ciptaan dari Allah. Kita ringankan melangkah, kita kosongkan pikiran, bahkan barakallahu fikum lapang dadanya. Semuanya ini adalah bentuk bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kita berkumpul, sampai kita mendatangi majlis ibadah ini untuk mengejar nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kita keikhlasan padanya. Karena tidak akan berarti gerak-gerik sampai menempuh jalan yang sangat jauh, berkumpul di salah satu rumah dari rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan berarti sebagai sebuah ibadah dan menjadi nikmat di dalam hidup kalau tidak didasari atas dasar keikhlasan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla membantu dan menolong saya terlebih khusus, dan juga segenap ikhwani dan akhwati, agar diberikan keikhlasan. Barakallahu fikum. Mendatangi majlis ibadah ini, mendatangi barakallahu fikum majlis ilmu ini, mendatangi majlis ta'ah ini, mendatangi majlis untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyara al-ahibba, sudah barakallahu fikum mungkin tersebar tema yang diberikan rahimani wa rahimakumullah. Tema barakallahu fikum, pengaruh kesolehan orang tua terhadap anak. Begitu ya. Masya Allah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati, dari tema ini ada dua hal yang perlu kita kaji barakallahu fikum padanya. Pengaruh kesolehan orang tua terhadap anak. Dua hal dan dua perkara itu, pertama, orang tua harus menjadi orang tua yang saleh. Al-ab as-salih, al-um as-salihah. Kedua-duanya dituntut untuk menjadi kedua orang tua yang saleh. Yang kedua, dari tema barakallahu fikum, pengaruh kesolehan tersebut terhadap anak, maknanya adalah kebaikan itu akan melahirkan kebaikan berikutnya. Kebagusan itu akan membuahkan kebagusan juga. Kesolehan itu akan melahirkan barakallahu fikum kesolehan juga. Saya memulai dari pertama, pembahasan yang pertama terkait dengan kedua orang tua itu harus menjadi kedua orang tua yang saleh, baik sebagai seorang bapak ataupun dia sebagai seorang al-um. Kedua-duanya harus menjadi orang yang saleh. Pandangan kesolehan keduanya adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pandangan atau yang menjadi tolak ukur kesolehan seseorang, baik dia al-ab ataupun dia al-um, adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian, untuk kita mewujudkan kesolehan pada diri kita sebagai al-ab, sebagai bapak, atau sebagai al-um, kita harus mengerti dan mengetahui diri kita sendiri yang butuh pelurusan di dalam hidup. Kalau kita mengatakan, ya Allah, anakku butuh untuk disekolahkan di pondok pesantren yang benar-benar belajar agama, maka di sana tersurat makna, berarti engkau juga, wahai kedua orang tua, lebih butuh untuk menjadi orang tua yang soleh, al-um yang solehah Barakallahu fikum. Sekarang kita sama-sama, di saat kita mengenal tentang diri kita sebagai al-ins manusia, di dalam pengenalan ini kita akan mengenal putra-putri kita yang akan datang. Pertama, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, manusia adalah orang yang tercipta lebih dari makhluk-makhluk yang lain. Allah utamakan penciptaan manusia dari sisi bentuk, dari sisi kebagusan. Barakallahu fikum. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia itu dalam kondisi dan keadaan sebaik-baik bentuk. Allah yang menyebutkan demikian. Penciptaan manusia dalam sebaik-baik bentuk berarti makhluk yang paling baik bentuknya di muka bumi ini. Bersamaan dengan ini, Allah Azza wa Jalla menyusunkan dalam organ tubuh manusia itu perkara yang akan menjadi pendongkrak dari kebaikan ini, menjadi orang yang paling terbaik, menjadi mulia, paling bagus, sampai kemudian Allah amanatkan manusia itu yang akan memimpin dunia ini. Barakallahu fikum. Apa itu? Allah Azza wa Jalla titipkan pada manusia ini akal. Disusul dengan akal ini, Allah titipkan pada manusia itu fitrah. Tercipta di atas kesucian. Di atas akal yang dititipkan oleh Allah pada manusia ini, di sini letak beban takalif al-ilahiyah. Semua beban yang akan menuju kemuliaan, yang akan menuju kebagusan di dunia, sampai kemudian menjadi orang yang terbaik, menghuni tempat yang terbaik di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Terlihat dan tergantung dari pelaksanaan manusia ini terhadap beban-beban ilahiyah, beban-beban syariat. Maka dengan akal yang diberikan oleh Allah, manusia mengerti beban-beban itu, kemudian memahaminya, kemudian manusia itu mampu untuk melaksanakannya, beban-beban syariat. Kenapa? Karena manusia itu punya akal. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah Allah Azza wa Jalla sempurnakan kebagusan penciptaan manusia itu dengan akal, Allah Azza wa Jalla titipkan pada diri manusia itu fitrah, sebuah kesucian di dalam hidup. Barakallahu fikum. Yang di saat penciptaan manusia di atas fitrahnya, tidak ada penentangan sedikit pun dengan syariat yang datang dari Allah. Karena fitrah yang suci itu sejalan, sesuai dengan segala apa yang datang dari Allah dalam bentuk beban-beban ilahiyah. Ketemu di saat fitrah itu, barakallahu fikum, tercipta. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini maknanya, Setelah kita diberitahukan bahwa kita tercipta di atas fitrah, ini sesungguhnya sebuah titipan pesan kepada makhluk yang namanya manusia. Apa itu? Wahai manusia, jaga kesucian ini. Jaga fitrah ini. Barakallahu fikum. Jangan dinodai. Jangan dikotori. Jangan dirusak kesucian engkau wahai manusia. Jaga, lindungi, pelihara. Barakallahu fikum. Allahu azza wa jalla yaqul fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Allah menyebutkan kesucian manusia yang Allah telah fitrahkan padanya. Dia akan menerima semua beban-beban syariat dan beban-beban ilahiyah tadi. Tidak ada penolakan. Tapi berjalan waktu, bergulir barakallahu fikum. Tadi terlahir dalam kondisi suci, mengenal lingkungannya, mengenal kedua orang tuanya. Barakallahu fik. Kedua orang tuanya akan bisa merubah kesucian fitrah sang anak. Lingkungan akan bisa mempengaruhi kesucian fitrah barakallahu fikum sang anak. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga di sana ada isyarat perintah besar untuk menjaga dan melindungi kesucian tersebut barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkait dengan fitrah. Di sisi lain, Allahu Azza wa Jalla bercerita bahwa manusia sebagai makhluk terbaik dalam penciptaannya. Dan Allah sempurnakan penciptaannya ini dengan akal dan juga dititipkan fitrah. Allahu Azza wa Jalla menyebutkan bahwa manusia ini juga tercipta di antara organ tubuhnya ada yang disebut dengan al-hawa, yaitu hawa nafsu. Yang ini barakallahu fikum selalu ingin menyelisihi kefitrahan tersebut, mengajak untuk menodainya, mengajak untuk merusaknya, merusak fitrah. Yang sifat dari hawa nafsu ini adalah mengajak kita untuk menentang, mengajak kita untuk mengingkari, mengajak kita untuk menolak, agar jangan manusia itu, jasad manusia ini, mau menerima apa yang datang dari Allah. Hawa nafsu. Barakallahu fikum. Selain ini, Allahu Azza wa Jalla banyak bercerita di dalam Al-Quran bahwa manusia ini membawa segudang aib yang diistilahkan oleh para ulama tobi'at-tobi'at yang jelek. Tobi'at-tobi'at yang buruk. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan innahu kana zaluman jahula, salah satu di antaranya. Manusia ini banyak melakukan kezaliman. Manusia ini banyak melaksanakan praktek-praktek kebodohan di dalam hidup. Tabiat pada diri manusia. Di saat Allah menyebutkan ragam-ragam nikmatnya, manusia tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat itu. Allah menyebutkan memang manusia itu zalum. banyak berbuat zalim, kafar. Manusia itu banyak melakukan perbuatan kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dititipkannya hawa dan adanya tobiat-tobiat buruk dan jelek pada diri manusia, ini memberikan arti bahwa manusia hidup harus melepaskan diri dari belenggu hawa nafsunya dan membersihkan diri dari tobiat-tobiat yang jelek dan buruk. Kesimpulannya berarti, hidup ini harus berjuang. Hidup ini harus berbuat kalau kita ingin menjadi orang yang soleh dan soleha. Bentuk barakallahu fikum dari perbuatan kita, usaha yang harus kita lakukan, pertama, memberikan penjagaan dan perlindungan terhadap kesucian fitrah dan kelurusan akal. Azan dulu solat, kemudian, atau azan kemudian nanti solat. Ahsantah. Jadi barakallahu fikum. Kedua, saya tutup setelah ini. Kedua, usaha harus kita perlihatkan melalui barakallahu fikum penjagaan, perlawanan, usaha perbaikan, pencegatan terhadap kerusakan hawa nafsu dan munculnya tobiat-tobiat yang jelek yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kita jawab biiznillah ba'das salat. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Tafaddalu rahimani wa rahimakumullah jami'an.